Ansariyata atau Ansariyati? Hah? Tak. Auti. Lima ada. Bukankah Ummu Atiyata? Harusnya Ansariyata. Kan dia sifat dari Ummu Atiyah. Nah, karena fathah pada Atiyah bukan asli. Dia harusnya dikedudukan jar. Hanya saja dia tidak bisa kasrah li'illatain itnatain. Mayusamma, apa namanya? Mamnu' minasarah. Jadi aslinya dia majrur. An ummi Atiyyata al-ansariyati radiyallahu ta'ala anuhuma qalat nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alayna. Dari Ummu Atiyyah al-ansariyati radiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kami dilarang. Kami, beliau mewakili para wanita. Kami para wanita. Nuhina, dilarang. Anittiba'il janaiz, untuk mengantarkan jenazah. Walam yu'zam alaina, tetapi tidak tegas terhadap kami. Fi hadal hadith. Karena fi hadithin akhar, disebutkan larangan oleh Nabi dengan keras. Faqtalafa al-ulama. Ada gak disini salaf namanya? Oh, enggak ada. Faqtalafa al-ulama. Yang berpegang dengan ini, berarti bagi wanita, sebaiknya jangan. Tapi kalau ikut atau hadir, tidak mengapa. Tetapi yang membaca yang hadis yang melaknat, la'anallah zuwarat al-qubur, Allah melaknat para wanita-wanita yang berziarah kubur. Maka sama sekali dengan azam, dengan tegas. Ini kan lam yu'zam alaina. Tetapi dengan larangan tadi sampai disebutkan la'anallah zuwaratil kubur, keras sekali. Tetapi al-jama' bainahuma, al-qawlu thalith, pendapat yang ketiga, al-wasat, al-jama' bainahuma, menjamak antara keduanya. Yaitu bahwa yang dimaksud zuwarat dengan tasydid di waw berbeda dengan zairat. Walaupun mereka membawakan lagi lafaz. Bukankah ada lafaz zairatul qubur? Faqil afa yuqal أن الأحاديث وألفاظها يفسر أو تفسر بعضها بعضا. Hadis dengan hadis yang lainnya menafsirkan salah satu dengan yang lainnya. Maka kalau disebut zairat, dilaknat orang atau wanita yang ziarah kubur, ternyata ada lafaz zuwarat, maka yang dimaksud adalah yang khusus, yang zuwarat dengan wazan fa'al, yakni orang yang terus menerus atau tukang ziarah kubur, wanita-wanita yang tukang ziarah kubur. Sehingga kalau sesekali tidak mengapa, tetapi kalau terus menerus menjadi hobi atau sukaan untuk menziarahi kubur, maka tidak boleh. Bahkan diancam dengan laknat. La'anallah zuwara, karena zuwar beda dengan zair. Zair menziarahi, kalau zuwar tukang ziarah. Dilaknat wanita tukang ziarah. Mengapa mereka harus menjamak dan harus menafsirkan zairat dengan zuwarat, menafsirkan zair dengan zuwar, lafaz yang zuwar? Karena Aisyah pernah radhiyallahu ta'ala menziarahi saudaranya, ditegur oleh seorang, min aina, dari mana engkau, dengan saudaranya, dari mana engkau, aku dari kuburan saudaraku. Bukankah Rasulullah SAW melarang untuk ziarah kubur? Iya, dulu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ala fazuruha. Kemudian Nabi menyatakan silakan ziarahilah. Wallahu ta'ala alam, terjadi ikhtilaf para ulama ala hadhihi thalatha al-aqwal. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, Ummu Atiyyah al-Ansariyah min as-sahabiyat al-jalilat tufid أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء. أم عطية الأنصارية dari kalangan sahabat wanita, yakni wanita-wanita sahabat yang mulia, memberikan faedah. Tufid memberikan faedah. Annan nabiyya nahan nisa, bahwa Nabi melarang para wanita an ittiba'il janazah atau janaiz, melarang para wanita untuk mengantarkan jenazah atau untuk mendatangi kuburan. Lima fihinna min syiddati riqqati war ra'fah. Apa hikmahnya? Karena pada mereka, pada para wanita, ada syiddatur riqqah, ada kelembutan yang sangat. Ra'fah juga mirip, rasa kasihan iba yang berlebih. Dengan bahasa sekarang yang mudah dipaham, baper. Ya, mudah terbawa perasaan. Sehingga ketika, ini sahabiat saja, ketika menguburkan Rasulullah SAW, maka salah seorang istrinya berkata, disebutkan namanya, tapi saya tidak menyebutkan namanya, apakah kalian tega meletakkan atau menuangkan tanah di atas Rasulullah? Nah, ini wanita. Ya. Radiyallahu ta'ala anhunna. Semoga Allah meridhai mereka semua, istri-istri Nabi. Kenapa? Perasaan, kasihan, atau bagaimana? Masa seorang Rasul, seorang Nabi yang mulia sebagainya, kok dikubur? Begitu. Ini barakallahu fikum. Adapun rijal, biasanya ala ilmin. Tidak terbawa perasaan, tapi dia tunduk pada ilmu. Wanita, kadang tahu ilmunya, tapi enggak tega. Tahu ilmunya, tapi kasihan. Itu biasanya perempuan. Maka kalau ada laki-laki yang seperti itu, berarti mirip-mirip wanita. Siapa itu? Haula. Yang ketika kita katakan Rasulullah SAW mengajarkan tahdzir, para ulama menyuruh mentahdzir, dan kita berkata jauhi mereka. Kemudian datang seseorang, tapi kasihan. Oh, ini sejenis berarti. Ini dalilnya, ini dalilnya. Iya memang ada dalilnya, tapi kasihan yang enggak tega. Ini barakallahu fikum model-model orang yang memiliki sifat kewanitaan. Barakallahu fikum. Kalau wanita wajar, memang demikian keadaannya. Maka wanita selalu dibimbing oleh laki-laki. Kalau belum nikah, dipimpin oleh bapaknya. Kalau sudah menikah, dipimpin oleh suaminya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para wanita itu pemimpin bagi para wanita. Para pria, para laki-laki, pemimpin para wanita. Barakallahu fikum. Ternyata itu hikmahnya. Di antaranya masih banyak hikmah-hikmah lain. Min syiddatir riqah war ra'fah. Karena mereka mudah terbawa perasaannya, mudah sedih, mudah ini dan itu. Falaisa ladaihinna sabrur rijal. Mereka tidak memiliki kesabaran sekokoh laki-laki. Seorang wanita menangis di kuburannya. Rasulullah SAW melewatinya dan menyatakan kepadanya, "Mada yaqul? Naam, ittaqillah wasbiri. Au isbiri wahtasibi." Bertakwalah pada Allah. Sabarlah dan harapkan pahala dari Allah Taala. Apa jawab wanita tadi? Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Engkau tidak ditimpa sesuatu yang menimpa aku. Hanya engkau tidak bisa merasakan kayak apa rasanya aku. Dia tidak tahu kalau beliau Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah pergi, diberitahu itu tadi Rasulullah SAW. Baru dia menyesal. Radiyallahu ta'ala anha. Dia beriman, bertemu Rasul, berarti sahabiah. Baik, maka kita jangan mencercanya. Itu dalam karena dia tidak tahu kalau yang berbicara itu Rasulullah. Ketika tahu, dia mengejarnya. Dan menyatakannya, Rasulullah, aku sungguh demi Allah, aku tidak tahu kalau yang berkata itu engkau wahai Rasulullah. Apa kalimat Nabi SAW? Innama sabru fi sudwatil ula. Barakallahu fikum. Yang namanya sabar itu di kali pertama. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan, berarti memang demikianlah keadaan perempuan kebanyakan. Illa man rahima rabbuha. Kecuali siapa-siapa yang memang dirahmati oleh Allah, memiliki sabr-sabr rijal, memiliki kekokohan-kekokohan rijal, memiliki semangat-semangat rijal, masya Allah, tetapi bukan mutarajjilah. Tamutarajilah. Nah, tomboy. Perempuan yang kelaki-lakian. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Bahkan dilaknat. La'anallah al-mutarajilati minan nisa. Wal-muhannathina minan rijal. Aqama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dilaknat oleh Allah laki-laki yang ke perempuan-perempuanan dan perempuanan apa perempuan ke laki-lakian. Artinya banci, laki-laki yang banci kayak perempuan atau perempuan yang banci seperti laki-laki, ini dilaknat. Tetapi tadi yang kita bahas artinya dia sabar, sabarnya mengalahkan sekian banyak laki-laki. Dan dia kokoh imannya mengalahkan sekian banyak laki-laki. Sebagaimana barakallahu fikum wanita-wanita yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Siti Maryam alaihissalam dan lainnya. Qala dikatakan falaisa ladaihinna sabru rijal wa tahammuluhum lil masaib, dan tidak pula mereka memiliki kemampuan untuk memikul beban musibah-musibah seperti laki-laki. Walakin ma hadza fahimat min qara'inil ahwal anna hadha an-nahy laysa 'ala sabilil 'azm wat ta'kid. Tetapi beliau pahamnya disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dengan kalimat hiya fahimat. Artinya rahimahullah Syekh Abdullah Al-Bassam memahami bahwa ini kalimat walam yu'zam alaina itu fahmu ummi Atiyah. Itu pemahamannya Ummu Atiyah. Rasulullah SAW dari korinah-korinahnya, dari cara bicaranya, sepertinya tidak menegaskan. Hanya menyatakan sebaiknya jangan. Ya nilaisa ala sabilil azam wa ta'kid. Tidak dengan azam, tidak pula dengan penegasan. Ka'annahu la yufidu tahrim dhalika alaihinna. Yang dipahami oleh Ummu Atiyah, bahwasanya itu tidak memberikan faedah haramnya bagi wanita untuk menziarahi kubur. Ma yukhad min al hadis? Apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis awalan ay al faidatul ula nahyun nisa an ittiba' al janaiz. Larangan para wanita untuk mengantarkan jenazah. Wa huwa 'ammun fittiba'iha ila haitsu tajahhaz wa yusalla 'alayha wa ila al-maqbarah haitsu tudfan. Nah, yang pertama dilarangnya para wanita untuk mengantarkan jenazah dan itu 'ammun, sifatnya umum. Apakah mengantarkan jenazah ila haitsu tajahhaz wa yusalla, sampai pada di mana jenazah itu dipersiapkan dan disolatkan atasnya sampai ke kuburannya hingga dikuburkan. Jadi bukan hanya mengantarkan saja, karena mengantarkan itu ada dua. Mengantarkan dari tempat wafatnya ke tempat di mana dimandikan, diurusi dan disolatkan. Kama qulna, sebagaimana pernah kita katakan bahwa tempat solat jenazah di masa Rasulullah SAW bukan masjid. Beda. Mereka waktu itu menyolatkannya di musallal id, di musalla, di lapangan yang biasa dipakai sholat id atau sholat ab itu, sehingga para wanita menyolatkannya di rumah sebelum berangkat. Setelah diberangkat disolatkan, setelah itu diantarkan ke kuburannya, wanita tidak boleh mengantarkannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, istafadna min hadzal haditsi aidan al-fa'idatu ats-tsaniyah. 'Illat an-nahy. Alasan kenapa dilarang. An-nisa la yutiqna misla hadhihi al-mashahid al-muhzina. Biasanya para wanita tidak mampu. Lam yutiqna dari kata taqah. Taqah kekuatan. Ma la taqata lana bih. Kami tidak punya taqah. Ini enggak punya kekuatan. Para wanita tidak memiliki kekuatan untuk menyaksikan masyhad, pemandangan yang menyedihkan. Wal mawaqifil mu'thirah, atau sesuatu mawqif yang sangat berpengaruh di hati. mu'thirah, yang berpengaruh. Tempat-tempat yang mempengaruhi hatinya. Farubama dhahara minhunna min at-tasakhkhut. Dan bisa jadi akan muncul dari mereka at-tasakhkhut, keluhan, marah, wal jazaa', keluh kesah. Ma yunafi as-sabr al-wajib, yang bertentangan dengan kesabaran yang wajib. Kesabaran yang wajib adalah untuk tidak berkeluh kesah, tidak protes, tidak marah dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau kemudian melihat menangis, masih wajar. Kalau menangisnya hanya melelehkan air mata. Tetapi kalau sudah menjerit-jerit, meratap, dilaknat oleh Nabi SAW. Na'ihah, atau wanita-wanita yang meratapi mayit. Itu sifat jahiliyah. Apalagi kata-katanya, kenapa harus anak saya protes pada Allah? Ini lebih parah lagi. Kenapa mesti dia? Kenapa engkau tidak adil? Astagfirullah, kufur. Kalau mengatakan Allah tidak adil, kufur. Kamu tahu apa? Enggak tahu apa yang Allah kehendaki dengan sekian takdir-takdirnya. Pasti ada hikmah-hikmah yang kamu tidak tahu. Ini para wanita. Sehingga kata Nabi, jangan. Para wanita, jangan. Karena akan munculkan keluh kesah, wal jazah, ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksabarannya. Padahal kesabaran itu wajib. Adapun melelehkan air mata, maka itu wajar sebagai manusia. Dan itu rahmat. Rasulullah SAW ketika meninggalnya anaknya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melelehkan air mata. Para sahabat terheran-heran, katanya enggak boleh menangisi mayit. Mahada, ini sopannya para sahabat. Menunjuk air mata tadi. Mahada, apa ini ya Rasulullah? Hadihi rahmah. Ini rahmah. Ini kasih sayang. Al-ain tadma. Al-ain tadma wal qulub tahzan. Dan hati bisa sedih. Mata bisa mencucurkan air mata. Hati bisa sedih. Tetapi ma yaqulu, tetapi dia tidak berkata illa ma yarda rabbuna. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguh kami dengan kehilangan engkau wahai Ibrahim, kami adalah orang-orang yang sedih. Dan ini wajar, masa tidak sedih? Sedih, tetapi tahan diri. Jangan meratap, jangan mengeluh, jangan protes, jangan mengucapkan kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Atau kalimat inna lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah beri. Kemarin Allah beri dari Allah, kemudian Allah ambil, milik Allah. Siapa yang berhak protes? Ini barakallahu fikum, seharusnya demikian. Tetapi para wanita dikhawatirkan mereka terbawa perasaannya, kemudian mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, atau meratapi mayit, atau memanggil-manggil paling tidak. Boleh kamu memanggil-manggil? Ibu, ibu sambil nangis. Atau bapak, bapak. Kamu manggil-manggil ibu, manggil bapak, apa kamu yakin dia mendengar? Kalau kamu yakin dia mendengar, berarti keyakinanmu salah. Kan begitu. Berarti keyakinannya menyimpang. Itu bahaya sekali. Kamu anggap dia sami'un, mujibu da'awat, sami'un qarib, bisa menyambut panggilanmu. Tidak. Dia sudah mati. Dia sudah meninggal. In qata'a amaluhu. Tapi kan dia dibangkitkan, nanti akan ditanya. Fi alam barzakh. Fil barzakhiyah. Fil hayah al barzakhiyah. Hidupnya hidup di alam barzakh. Bukan di alam dunia. Dan tidak bisa berhubungan alam dunia dengan alam barzah al-battah. Laisa bainahuma alaqa al-battah. Wa yukhad aydan min al-ism. Wal ism barzah min hijab. Apa makna barzah? Hijab. Seperti dua lautan yang tidak bercampur, dikatakan bainahuma barzakhun. La yabghiyan. Antara keduanya ada barzah, pemisah yang la yabghiyan. Wakadzalika ad-dunya wal barzakh bainahuma barzakhun la yabghiyan. Enggak bisa saling melampaui, enggak bisa lewat telepon, enggak bisa lewat SMS, enggak bisa lewat telepati, enggak bisa lewat mimpi, enggak bisa lewat apapun. Enggak bisa. Kalau mimpi bagaimana? Bisa jadi itu khayalanmu karena terlalu rindu sehingga terbawa mimpi, bisa jadi itu hanya berita gembira dari Allah atau berita sedih, karena ada yang melihat yang sudah meninggal tadi, dia ketemu dalam mimpinya dalam keadaan di pakaian yang bagus, di tempat yang indah, dengan Masya Allah nikmat sekali. Itu paling tidak hiburan dari Allah. Mudah-mudahan, tidak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan, mudah-mudahan itu tanda bahwa beliau baik di kuburannya, yakni di alam kuburnya dalam keadaan baik. Atau sebaliknya, na'udzubillah, melihatnya dalam keadaan gosong, melihat dalam keadaan begini begitu, na'udzubillah, jangan-jangan, enggak bisa dipastikan juga. Paling tidak kita menyatakan Allahumma gfirlahu warhamahu wa'afihi wa'fu'anhu wa'asih madkhalahu wa'asilu bima'i wa'salji wal-barad. Allahumma badilhu zawjan khairu min zawji wa daran khairu min darih. Ila akhir. Barakallahu fikum. Tidak ada kemudian mimpi itu berarti dia datang kepadamu, pesan-pesan padamu. Tidak demikian. Tidak bisa pula lewat lewat sesuatu, seperti lewat orang yang kesurupan. Orang itu dirukyah kesurupan, tiba-tiba orang itu suaranya beda, lain, laki-laki suara seperti perempuan, kemudian mengatakan aku ibumu, ngomong persis, kamu ibu saya, coba anaknya ibu saya berapa? Ya Allah nak, ini ibumu. Aku kan melahirkan kamu, si fulan, si fulan disebut semua. Dulunya begini, dulunya begitu, tahu semua. Itu tetap bukan ibumu. Mengapa? Karena itu adalah qarin yang dulu mendampingi ibumu. Syaitan yang mendampingi ibumu selama hidupnya, sehingga dia tahu semuanya. Semuanya tahu. Kamu tanya apa dia tahu, karena memang hidupnya bersama ibumu. Itu qarin. Jadi jin, mereka selalu berkeyakinan bahwa ini datang ruhnya fulan, datang ruhnya fulan. Kadzabun, kadzabun, kadzab. Jangan percaya. Kalau seorang sudah mati, sudah meninggal, in qata'a amaluhu, terputus hubungannya, amalannya dari apa yang ada di dunia. Kalau bisa datang, bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa nasihati, berarti ada pahala baru kan? Menasihati dapat pahala. Kasih ilmu dapat pahala. Enggak ada. Sudah tidak bisa lagi beramal apapun. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Al-thalithah. Yang ketiga, al-asl fin nahi at-tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Kama qulna fi usul al-fiqh. Ila anna umma atiyah fahimat min qarinatil hal anna nahyahunna an ittiba'il janaiz laisa jaziman muakkida. Hukum asalnya larangan adalah haram. Kalau ada kalimat Rasulullah melarang, berarti haram. Kalau Nabi menyatakan diharamkan, maka haram. Kalau para sahabat berkata nuhina, kami dilarang, maka itu juga haram. Itu hukum asalnya. Hingga bahwasanya Ummu Athiyah memahami dari qarinah-qarinah. Qarinah itu tanda-tanda apakah sikapnya atau gaya bahasanya atau melihat orang yang ikut dibiarkan misalnya. Itu qarinatul hal, tanda-tandanya pada keadaannya. Anna nahyahunna 'an ittiba'il janaiz, maka beliau pahami bahwa larangan tersebut terhadap para wanita untuk ikut mengantarkan jenazah laisa jaziman, tidak tegas dan tidak muakkad, tidak ditekankan. Seakan-akan makruh saja. Rabi'ah. Rabi'ah istafada min hadal hadis, lakin qala Ibn Daqiq al-Aid. Tetapi dikatakan oleh Ibn Daqiq al-Aid, qad waradat ahadithu adalla ala tashjid fi ittiba'il janazah akthar. Kata Ibn Daqiq al-Aid, tetapi diriwayatkan hadis-hadis yang lebih menunjukkan tentang larangan wanita mengantarkan jenazah lebih banyak, lebih sahih, atau kalau lebih sahihnya sama sahihnya, karena ini sudah muttafaq alaih. Lebih banyak lagi, mimma yadullu alaihi hadal hadis, lebih banyak dari apa yang ditunjukkan dalam hadis ini. Dalam hadis ini ditunjukkan seakan-akan tidak jazim, hanya sekedar larangan saja, tetapi tidak tegas. Tetapi pertama, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, itu fahmuha radhiyallahu ta'ala anha. Artinya bukan minal hadis. Bukan Rasulullah SAW menyatakan, tetapi aku tidak menegaskan, bukan begitu. Sehingga kalau faham, masih ada pemahaman sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, bahwa riwayat yang menunjukkan larangan keras aksar, lebih banyak, dan sahihnya tidak kalah. Dalam Bukhari juga, dalam Muslim juga, dalam yang lainnya, sampai dikatakan la'anallah zuwarat al-qubur ada, la'anallah zairat al-qubur juga ada. Barakallahu fikum. Dan sudah kita katakan, akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang memegang hadis ini menyatakan makruh saja, tidak haram. Ada yang menyatakan dengan tegas haram, bahkan dilaknat. Maka para wanita jangan sekali-kali ikut mengantarkan jenazah. Yang ketiga, yang mengumpulkan antara keduanya, bahwasanya bagi mereka yang sesekali, bagi mereka yang kuat, karena al-hukum yadur ma'a illatihi. Tadi ilatnya apa? Nah, bahwa para wanita lam yutqna, tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk sabar. Keumumannya begitu. Jangan sampai memalukan nanti di sana, banyak laki-laki menjerit-jerit histeris, merobek bajunya, melepas hijabnya. Jangan ibuku, jangan dikubur. Bagaimana? Itu terjadi. Menentang, melawan sekian banyak orang. Histeris. Maka dari awal sudah dilarang. Para wanita, jangan. Sehingga kalau pendapat yang ketiga ini, tidak boleh sering-sering. Kalau sering ziarah, maka terkena la'nat. Apalagi wanita-wanita yang safar tanpa mahram, walaupun bersama wanita-wanita lain dalam satu bas, dan basnya bertuliskan wisata religius, kemudian perginya ke kuburan-kuburan para sunan, dari mulai sunan Gunung Jati, sunan Kalijaga, kemudian Sunan Kudus, Sunan Demak, sampai Sunan Ampel, sampai 9 keliling, perempuan tanpa mahram keliling dan ziarah. Ada apa dengan mereka? Apakah tidak takut dengan laknat yang Rasulullah SAW katakan, la'anallah zuwarat al-kubur. Allah melaknat tukang atau wanita-wanita tukang ziarah kubur. Intahina minal hadis, walhamdulillah, wa intahina aydan minal bab. Babu fi mawqifil imam minal mayyit.